الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad faṣṣalna al-āyāti liqaumin ya'lamūn." Qad faṣṣalna al-āyāti liqaumin ya'lamūn. Sungguh kami telah mentafsil ayat-ayat, telah merinci ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui, bagi orang-orang yang mengetahui. Kandungan dari ayat ini bahwa ayat-ayat Al-Quran bagi orang-orang yang berilmu adalah suatu hal yang terperinci, terperinci uraian dan kejelasannya. Iya. Dan tafsil dalam bahasa Arab itu artinya dia menyebutkan segala hal yang berkaitan dengan perkara tersebut dengan penyebutan yang paling ringkas dan paling lengkap. Penyebutan yang paling ringkas dan paling lengkap. Iya. Maka dari kandungan ayat, di antara sifat orang yang menuntut ilmu, dia harus mengerti rincian-rincian, kedetailan-kedetailan ilmu. Iya. Dan inilah yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Dia ada etina, ada perhatian. Sebab dari masalah-masalah agama, ada yang sifatnya qadaya kulliyah, permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum, cakupannya luas, kaidah-kaidah umum. Dan ada hal-hal yang sifatnya rincian, hal-hal yang rinci, rincian masail, rincian permasalahan. Bahkan kalau ada syubhat, kalau ada yang kurang jelas dalam masalah tersebut juga dirinci. Bagaimana sisi kesalahan orang yang memahami masalah itu secara salah. Iya. Maka seorang penuntut ilmu harus pandai membedakan antara masail, khususnya masalah-masalah yang detail. Iya. Dari sinilah di antara lautan ilmu ada pembahasan tentang al-furu', hal-hal, masalah-masalah yang berbeda hukumnya. Kadang sepintas lalu dilihat satu kalimat, tapi hukumnya berbeda-beda. Ada namanya taqasim, pembagian-pembagian. Dan ini semua dari kedetailan ilmu, butuh dipahami. Misalnya tentang masalah loyalitas kepada orang kafir. Memberikan loyalitas kepada orang kafir, sebagian orang yang hanya sekedar mendengar atau membaca tapi tidak dengan pandangan yang mendalam, dia jatuh di dalam kesalahan karena tidak mendetail dalam memahami makna dari memberikan loyalitas kepada orang kafir. Loyalitas untuk kaum muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin, itu jelas. Siapa yang menyerahkannya kepada orang kafir, maka loyalitas dalam hal yang seperti ini ada atau hukumnya terbagi dua. Kadang loyalitas terhadap orang kafir sifatnya adalah kekufuran, mengeluarkan dari keislaman. Dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ini ada rinciannya, ada perbedaan-perbedaannya. Dan uraiannya ma'ruf dalam buku-buku para ulama. Ya. Namun sebagian orang karena tidak memahami masalah ini, serta merta dia memberikan hukum. Dia melihat misalnya seorang kepala negara mengundang kepala negara kafir. Kalimat mengundang kepala negara kafir dia anggap sebagai bentuk loyalitas. dan dengan itu dia jadikan vonis kafir kepada pemerintah itu. Nah, ini salah. Ya. Tidak semudah itu memberikan hukum. Tapi dia harus mengerti rincian-rincian ilmu. Ya, contoh lain misalnya dalam pembagian orang kafir itu sendiri. Orang kafir terbagi empat. Hal-hal yang seperti ini, kedetailan yang seperti ini harus dikuasai. Ya. Membagi orang kafir menjadi empat, ini pembahasannya luas. Dan pembagian ini keluar setelah pembahasan atau menguraikan kitabul jihad dari awal sampai akhirnya. Iya. Dan ini termasuk kedetailan ilmu. Maka seorang penuntut ilmu ya dituntut untuk mengetahui dan merinci hal-hal yang detail dalam ilmu, dan dia menulisnya dan memahaminya. Ini kandungan dari ayat, dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad faṣṣalna al-āyāt liqaumin ya'lamūn." Sungguh kami telah mentafsil ayat-ayat bagi orang-orang yang mengetahui. Ya. Juga di antara contoh misalnya kedetailan ilmu, ya, pembagian tauhid menjadi tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini pembagian adalah pembagian yang dibangun di atas adillah yang sangat kuat dari Al-Quran dan Sunnah dan Istiqra di kalangan para imamatus salaf, dan disepakati. Iya. Akan pembagian ini. Dan setiap dari kandungan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ada konsekuensi di dalamnya, dan ada keharusan-keharusan yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Iya. Ini diantara bentuk-bentuk rincian ilmu. Maka diantara tugas seorang penuntut ilmu, ya, dia harus mentakid, menulis ilmu-ilmu yang sifatnya menerangkan sebuah permasalahan dengan rinci dan detail. Nah, dan ini termasuk kesalahan dari sebagian orang di masa ini. Dia menyampaikan ilmu agama kepada manusia, ya, hanya disampaikan secara global saja. Sebutkan keindahan-keindahan, fadail, keutamaan-keutamaan, tanpa memberikan rincian-rincian. Yang harusnya rincian yang mengokohkan seseorang sehingga dia berpijak kuat di atasnya. Ya, adapun keutamaan itu diberikan setelah pijakannya kuat supaya dia tetap komitmen di atas pijakan. Harusnya demikian metode dalam memahami. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mula-mula beliau menunjukkan bagaimana cara berwudu. Ya, dalam hadis Utsman bin Affan, beliau tunjukkan cara berwudu. Setelah beliau rinci hukum-hukum wudu, praktekkan, baru setelah itu beliau kasih keutamaan. Hadal wudu, ini wudu. Ya. Siapa yang berwudu seperti ini, kemudian dia sholat dua rakaat, maka disebutkan pahala untuknya. Gufirallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi keutamaan diberikan setelah ia memahami ahkam. Ya. Dan ini pelajaran untuk dua golongan manusia di masa ini. Sebagian dari manusia, dari golongan manusia, ada yang menampilkan Islam secara globalnya saja. Ya. Dan ini salah. Dia harusnya menunjukkan Islam itu secara terperinci. Ya. Kemudian dia terangkan keutamaannya pula. Nah, tidak dilarang yang menjelaskan keutamaan Islam secara global, tapi rincian itu yang harus ditekankan. Adapun menitik beratkan pada global, maka ini tidak akan membawa, mengantar seseorang kepada sesuatu yang membuatnya kuat di atas prinsip. Golongan yang kedua, ada yang hanya di dalam mengajak manusia dan menyuruh manusia cuma menampilkan fadail, ya, keutamaan-keutamaan, fadail amal, fadail salat, fadail zakat. Kalau ditanya secara terperinci bagaimana sholat yang benar, dia tidak bisa menjawab. Dan ini termasuk hal yang salah. Harusnya dirinci ahkam. Kemudian setelah itu diterangkan fadhail di atasnya supaya seorang kuat di atas fadhail tersebut atau di dalam melakukan amalan ini. Ini diantara metode-metode yang harus dipahami sehingga dimengerti bahwa ilmu itu ada aturan-aturannya. Dan ilmu siapa yang itqan, menguasainya, maka ilmu itu akan mengantar dia kepada arah yang membuat dia kuat dalam segala bidang agama, ya, dan membuat dia bisa menghadapi setiap masalah pada setiap masa dan setiap zaman, ya, dengan penuh ketegaran tanpa terombang-ambing. Itu kriteria umum ilmu-ilmu syariat dan sifat seorang penuntut ilmu. Kemudian di antara ayat yang berkaitan dengan pembahasan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah berfirman, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bermohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Demikian pula terhadap kaum mukminin dan mukminat. Dan Allah Maha mengetahui mutaqallabakum wa mathwakum. Maha mengetahui taqallub kalian dan tempat kalian. Maha mengetahui perbuatan kalian dan tempat kalian. Ayat ini adalah kaidah yang sangat agung. Dan di dalam ayat ini terkandung sejumlah pelajaran dan sejumlah mutiara yang sangat berharga bagi seorang penuntut ilmu. Perhatikan ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah kamu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbi. Kemudian mohon ampunlah terhadap dosamu. Mula-mula diperintah untuk berilmu. Diperintah pertama. Setelah itu diperintah beramal. Diperintah beramal. Itu mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu lebih didahulukan di atas amalan. Jadi berilmu sebelum beramal, dan tidaklah dia beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Ya. Karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberi judul bab di dalam sahihnya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan beliau berdalilkan dengan ayat ini. Ya. Dan di dalam ayat ini pula diterangkan tentang cabang ilmu yang paling mulia. Tatkala diperintah untuk berilmu, maka disebutkan cabang ilmu yang paling mulia darinya. Annahu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini ilmu yang paling mulia. Yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang tauhid. Ya. Yang membersihkan hati dari segala kesyirikan dan syubhat. Terangkan di sini annahu la ilaha illallah. Nah, menunjukkan bahwa ilmu itu harus diperinci. Apa yang dipelajari? Annahu la ilaha illallah. Annahu la ilaha illallah. Suatu hal yang jelas. Dan ini juga pelajaran lain, bahwa seorang di dalam mempelajari ilmu, ilmu itu adalah hal yang jelas. Ya. Hal yang jelas dan terang. Artinya bahwa setiap masalah agama, setiap orang bisa mempelajarinya. Setiap orang bisa mendalaminya. Dan tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Nah, ini berbeda dengan keadaan sebagian orang yang tatkala melakukan pembinaan-pembinaan, ya, dengan gerakan-gerakan rahasia misalnya, atau dengan fase-fase pendidikan, ya, di tingkatan pemula tidak bisa naik di tingkatan berikutnya. Orang yang tingkatan pemula tidak boleh hadir di tingkatan yang sudah bagus. Nah, dalam bentuk komitmen, ya. Dan ini kurang benar metode yang seperti ini. Kalau di apa namanya dibedakan atau diklasifikasikan karena tahapan memulai tadarruj dalam ilmu, tidak apa-apa. Tapi masalah yang dipermasalahkan di sini tatkala ada sesuatu yang ditutupi, dan tidak begitu keberadaan sebuah ilmu. Ilmu itu hal yang jelas. Anggaplah dia belum pantas untuk menerima ilmu itu untuk saat ini, maka bukan artinya dia dilarang untuk mendengarkan, bukan dibatasi untuk mendengarkan. Iya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa dialah Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. wastaghfir li dzambik. Kemudian disebutkan istighfar dan mohon ampunlah engkau. Nah, dari dosa-dosamu. Syekh disebutkan zikir setelahnya dan diambil dari yang paling khususnya dari zikir itu, yaitu istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan adanya perasaan yang seperti ini, dia memperbanyak taubat dan istighfar, ini akan membukakan hatinya, akan memberikan kepadanya berbagai macam keajaiban. Iya. Karena itu disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, kalau sebagian masalah kurang begitu nampak bagi saya, maka saya istighfar. Ya, dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian saya perhatikan masalah itu kembali, dan Allah telah membukakan pemahaman dalam hatiku. Ya. Maka manfaat istighfar bagi seorang penuntut ilmu sangatlah penting. Seorang penuntut ilmu dibutuhkan. Dia adalah orang yang punya semangat yang tinggi dan punya daya fokus yang kuat, perhatian yang kuat. Kemudian dia harus mempunyai ketekunan di dalam ibadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Dan ayat ini memberikan isyarat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan memohon ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu. Iya. Dan digabungkannya antara menuntut ilmu dan istighfar, ini juga membersihkan seorang penuntut ilmu itu dari sikap ujub, sikap ta'jub akan dirinya, akan kemampuannya. Sebab kalau dia merasa dirinya banyak kesalahan, maka dia banyak istighfar, dan ini akan menyebabkan dia merendah diri, ya, di dalam jalannya menuntut ilmu. Iya. Dan juga tatkala dia banyak istighfar, ini akan memalingkan dia dari perasaan ingin dipuji oleh manusia, ya, dari kepentingan-kepentingan pribadinya. Sebab dia merasa adalah orang yang banyak kesalahan dan orang yang banyak dosa. Walaupun dipuji oleh orang, maka itu urusan mereka yang memujinya. Ya, adapun dia merasa bahwa dirinya penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kekurangan. Karena itu diantara doa yang diucapkan, yang maksur diucapkan kepada diucapkan oleh seorang apabila dia dipuji, ya, dia membaca Allahumma la tu'akhidna bima yaqulun. Ya. Waghfir lahum lima la ya'lamun. Warfa lana fawqa ma yaqulun. Ya Allah, jangankah engkau menyiksa kami atau memberikan iqab kepada kami dengan apa yang mereka ucapkan. Dan ampunilah mereka terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Dan jadikanlah kami di atas apa yang mereka ucapkan. Ya. Dan ini dari etika seorang penuntut ilmu. Kemudian diantara keindahan ayat di sini, sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi. Begitu disebut i'lam, ketahui apa yang diketahui, apa yang dipelajari, dirinci apa yang dipelajari. Nah, begitu disebutkan wastaghfir li dzambik, memohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Dosa apa? Nah, diterangkan dosa apa? Iya. Dia diterangkan dosanya. Ini isyarat bahwa ilmu agama itu adalah ilmu yang muhkam segala tuntunan dan penjelasannya. Terang dan jelas segala tuntunan dan uraiannya. Iya. Dan seorang muslim hendaknya senantiasa mensucikan dirinya dan membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan dia terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Iya. Kemudian dalam ayat wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah engkau terhadap dosamu. Ini asal khitab ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Nah, dan di sini letak silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah dosa. Ya. Rasulullah SAW. Kalau dosa besar, tentunya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan disepakati. Demikian pula dosa yang menyebabkan beliau salah dalam menyampaikan syariat, ini juga disepakati. Tapi kalau dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan yang kecil terjadi, apakah itu terjadi pada Nabi atau tidak? Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah. Ya, dan hadis ayat ini ada dalil bagi yang mengatakannya, beliau kadang ya jatuh dalam hal tersebut sebagaimana lazimnya manusia biasa, namun Allah telah membukakan pintu rahmat untuk beliau sehingga beliau tiap kali terjatuh beliau melihatnya ya, dan beliau semakin terjauh dari hal tersebut di hari depannya. Nah, dari mengatakan tidak sama sekali, beliau terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Iya. Ya, kemudian dikatakan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan dan Allah mengetahui tempat tinggal kalian. Ini peringatan bagi siapa yang memahami dua hal, siapa yang melakukan, dia mempelajari ilmu tentang la ilaha illallah dan dia memohon ampun dari dosanya, maka Allah ingatkan, Allah Maha mengetahui perbuatan kalian. Maksudnya Allah tahu apa yang kalian lakukan. Kalian jatuh kadang dalam kesalahan, karena itu memohonlah ampun kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui tempat tinggal kalian. Maksudnya di kemudian hari, apakah kalian penduduk surga atau penduduk neraka, Allah Maha mengetahuinya. Dan ini semua tergantung ya pada kalimat tauhid, tahqiq pengwujudan pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena keberadaan manusia seperti itu, maka dia butuh takbir. Ini syarat bahwa setiap penuntut ilmu butuh untuk berdoa kepada Allah agar dikokohkan di atas hidayah, dikokohkan di atas jalan yang lurus. Iya, semua dari kita butuh meminta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya manusia, orang yang hidup tidak ada yang dirinya merasa aman dari fitnah. Kadang dia jatuh dalam kesalahan. Karena itu as-sabat sangatlah penting. Seorang kokoh di atas ilmu. Ya. Dan dikokohkan di atas jalan yang lurus. Nah, Nabi SAW di antara doa beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah. Dan beliau adalah Sayyidul Mursalin. Bersama dengan itu, keadaan beliau senantiasa memohon sabat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Memohon supaya dikokohkan di atas hidayah. Nah, dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau petunjuk. Ya, ketakwaan, rasa cukup, apa rasa menjaga kehormatan diri dan rasa cukup. Dan di antara doa doa beliau, Allahumma hdini hidayatat tariq wa saddidni sadadas saham. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus dan luruskanlah apa saya sebagaimana lurusnya anak panah. Ya, anak panah itu dimaklum ya, dia harus betul-betul lurus dan seimbang supaya bisa digunakan. Maka dalam doa ini Nabi meminta kepada Allah supaya juga diluruskan seperti itu. Nah, dan ini semuanya adalah permintaan sahabat. Andai kata bukan karena dikokohkan oleh Allah, maka kita tidak mungkin berada di atas hidayah. Jangankan kita, Nabi SAW, Allah berfirman tentang beliau, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila wa idzan la adaqnaka dha'fal hayati wa dha'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Andai kata kami tidak menguatkan, tidak mengokohkan kamu wahai Muhammad, sungguh kamu telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Dan kalau kamu sudah seperti itu, kami akan membuat kamu merasakan kelemahan hidup dan kelemahan mati. Dan kemudian setelah itu tidak ada lagi penolong untuk kamu dari sisi kami. Ini firman Allah kepada Rasulnya, bahwa Allah yang mengokohkan beliau. Maka bagaimana pula dengan kita? Kita harusnya lebih banyak lagi memohon as-sabat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas hidayah, di atas jalan yang lurus, di atas keislaman, dan kita diwafatkan di atas as-sunnah dan at-tauhid. Ya. Kemudian di antara ayat yang perlu kita perhatikan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin." Tidaklah kami mengajari beliau, tidaklah kami mengajari Nabi Muhammad itu syair, dan tidaklah pantas baginya. Ya. Sungguhnya itu hanya, atau Al-Quran itu atau ilmu itu hanya sekedar dzikir dan Al-Qur'anul Karim. Diterangkan di sini bahwa ilmu itu sekedar dzikir dan Al-Qur'anul Karim. Dzikir di sini mungkin bermakna Al-Qur'an dan mungkin bermakna yang lainnya dari apa-apa yang menyebabkan seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas kesimpulan di sini, diterangkan di sini bahwa berlebihan di dalam syair itu adalah hal yang tercela. Sebab bisa memalingkan seseorang dari ilmu. Ya, bisa memalingkan seseorang dari ilmu. Maka nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak diajari syair kepada beliau. Iya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pandai membacakan, mengucapkan atau membuat syair. Pernah beliau terucap dari beliau bentuk syair, ya, namun itu bukan dari diri beliau, tapi beliau dengarkan dari orang lain. Ya. Adapun beliau sendiri, beliau tidak pandai untuk membuat syair. Dan ini semakin menguatkan keberadaan beliau sebagai nabi, bahwa beliau betul-betul membawakan ayat Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang paling hebatnya dalam syair di kalangan orang Arab tidak mampu membuat ayat-ayat yang seperti itu. Ya. Nah, yang jelas sisi isyarat yang kita inginkan di sini bahwa seorang penuntut ilmu dia harus menjaga waktunya dengan menyibukkan diri akan apa-apa yang bermanfaat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dia butuh senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa ma siwa dalika wasawisu syaitan. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulnya. Dan selain dari itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Iya. Dan di antara hal yang terjadi di masa ini, kita melihat sekelompok manusia mereka dipalingkan dari ilmu agama dengan hal-hal yang sifatnya kadang diharamkan dan kadang sifatnya hal itu adalah berlebihan. Kita melihat sekarang kecenderungan sebagian manusia senang untuk mendengarkan anasyid, senang untuk mendengarkan anasyid, lantunan-lantunan suara yang mereka anggap ada hikmah di dalamnya, dan sebagiannya membuat anasyid-anasyid yang melambangkan kepedihan kaum muslimin di beberapa belahan dunia. Ya. Dan anasyid yang seperti ini adalah hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan kalau dikatakan islami juga bukan islami. Tidak dikenal ada anasyid dalam Islam. Ya. Yang dikenal ada penyampaian arjan atau rit, penyampaian la ilaha illallah, lantunan-lantunan yang dipakai oleh orang-orang Arab dalam membuat mereka bersemangat ketika bekerja misalnya, atau mereka lantunkan ya dari syair-syair yang mengandung pelajaran ilmu, ya, kebaikan akhlak, keberanian. Dan ini dalam majelis-majelis yang sifatnya majelis kegembiraan seperti hari Id misalnya atau hari pernikahan, ya. Dan tidak dijadikan nasyid-nasyid itu seperti sebagai bahan dengaran, seakan-akan seorang tiap harinya dia mendengarkan Al-Quran. Ini kita saksikan pada sebagian orang, kalau sehari tidak dengar anasyid bisa pusing kepalanya, ya. Atau kalau dia tidak berucap anasyid dalam sehari, ya, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupannya. Ini salah. Seorang muslim dan muslimah hendaknya yang paling diagungkan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Harusnya dia jangan meletakkan di dalam hatinya ada ruang kosong selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia penuhi hatinya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini anasyid. Nah, ya, sebagian orang memahaminya sebagai islami. Apalagi kalau yang dia dengar adalah musik-musik atau hal-hal yang tidak berguna, maka tentunya ini bukan lagi ya bisa memalingkan, tapi juga bisa membuat hatinya semakin keras dan terhalang, tertirai dari cahaya ilmu dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara ayat-ayat yang ingin saya angkat di sini, ada sejumlah ayat di mana di dalam ayat itu Ada penjelasan tentang apa, bagaimana nikmat Allah memberikan kepada manusia Alkitab dan hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya akan bacakan 4 ayat dalam Al-Qur'an atau pada beberapa surah pada 4 ayat dari Al-Qur'an. Ayat yang pertama di surah Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina itba'a fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan minnah kepada orang-orang yang beriman ketika diutus kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka. Rasul ini membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ya. Jadi perhatikan di sini sisi penekanan kita, sebutkan mensucikan mereka. Setelah mensucikan, diajari, Rasul ini mengajari kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, ada dua ayat yang lain, mirip seperti itu. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ. Di surah Al-Baqarah, وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ. Mentazkiyah kalian, mensucikan kalian, dan mengajari kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Ini memberikan pelajaran kepada kalian, kepada kita, bahwa ilmu itu dibutuhkan tazkiyah. Seseorang yang ingin mempelajari ilmu, dia mensucikan dirinya sebelum dia mempelajari ilmu. Mensucikan diri ini banyak bentuknya. Apakah dengan mendidik diri di atas etika dan adab, ya, sebelum dia mempelajari ilmu, atau dia mendidik dirinya agar supaya diri tersebut termasuk orang-orang yang bertakwa, melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala larang. Ya. Demikian keberadaan para rasul. Mereka mentazkiyah, mensucikan hati sehingga mereka siap untuk menerima ilmu. Kemudian setelah itu ditanamkan kepada mereka ilmu agama. Ya. Dan ini penting bagi seorang penuntut ilmu, dan harus dipahami bahwa akhlak yang baik itu bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Jangan dipahami bahwa ilmu itu hanya kepandaian menghafal ayat dan hadis dan kepandaian dalam menyampaikannya. Tidak. Bahkan ilmu itu bagaimana dia menerapkan ilmunya di dalam kehidupannya. Dan ilmu yang diterapkan tersebut itulah akhlaknya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, atau Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Nah, dan ini juga yang dinukil dari sejumlah para ulama seperti Ibnul Mubarak. Beliau berkata, saya mempelajari tentang adab 30 tahun dan saya mempelajari ilmu hadis 20 tahun. Perhatikan bagaimana beliau mempelajari etika dan adab. Nah, dan ini juga disebutkan di dalam sirah para ulama atau orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Di sebagian majelis imla, yang namanya imla ya, gurunya membacakan sesuatu yang muridnya menulisnya. Majelis imla. Maka di majelis imla ini ada yang menundukkan kepalanya dan ada yang kepalanya tetap memandang ke gurunya. Ya. Bagaimana itu? Yang menundukkan kepalanya ini yang sudah sampai ke tingkatan dia menulis, mencatat. Sudah selesai di fase pertamanya. Yang tetap melihat ke gurunya, dia hadir di situ memang hanya untuk mempelajari bagaimana etika dan adab guru. Dia duduk hanya untuk itu saja. Nah, dan ini terjadi di kalangan as-salaf rahimahullah. Karena itu seorang penuntut ilmu dididik dengan akhlak, bagaimana dia bermuamalah, berinteraksi dengan dirinya sendiri, dengan temannya, dengan gurunya, ya, dengan orang lain. Dia melihat kepada guru bagaimana sang guru berbicara kepada orang. Ya. Kemudian ketiga, menyampaikan masalah atau ditanyakan kepada masalah, bagaimana dia pecahkan masalah tersebut, bagaimana dia uraikan. Ini semuanya dari akhlak yang dipelajari dan dicermati. Ya. Dan yang seperti ini tidak pernah habis di dalam majelis-majelis para ulama. Tidak pernah habis. Dan kita saksikan dari para ulama kita, tiap kali mereka duduk mengajar, ya, maka setiap kali itu pula kita mendapatkan pelajaran akhlak dari mereka. Nah, dan ini adalah suatu hal yang harus dicermati. Seorang penuntut ilmu ada etika ketika dia di majelis, ada etika ketika dia memandang kepada gurunya, ya, disebutkan ada etika-etika. Bagaimana ketika dia memandang, jangan dia terlalu mempertajam pandangannya. Kemudian bagaimana kalau dia memandang, ya, dia memperhatikan hal-hal yang tidak menyibukkan gurunya, ya, dengan pandangannya tersebut. Dan lain-lain yang semua hal ini menunjukkan etika dan pengagungan terhadap ilmu. Kalau sang guru mengagungkan ilmu, si murid juga mengagungkan ilmu, maka di sini letak berkah dan kebaikan yang turun di majelis tersebut untuk sang guru maupun untuk sang murid. Ya. Jadi di antara etika-etika yang kita hendaknya perhatikan. Pada tiga ayat ini, semuanya diterangkan nikmat diutusnya para rasul. Dan disebutkan nikmat diutusnya rasul ini, mereka mula-mula mensucikan umatnya, kemudian mengajari mereka Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Kecuali di satu ayat, di surah Al-Baqarah, doa Nabi Ibrahim, beliau berdoa, Rabbana waba'at fihim rasulan minhum, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitab wal-hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Di ayat ini diakhirkan mensucikan mereka. Dan ini tidak bertentangan sebab di sini sifatnya doa dari Nabi Ibrahim. Ya. Dan dimaklumi ya, di dalam doa seseorang memohon yang paling dia dahulukan. Dan yang paling penting dalam kehidupan ini adalah apa? Adalah ilmu agama itu yang paling penting. Karena pentingnya ilmu agama dan seorang butuh minta tambahan dalam hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan dalam sebuah perkara apapun kecuali dalam masalah ilmu. Allah memerintah nabinya untuk meminta tambahan dalam ilmu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah ya Muhammad, "Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku." Diperintah untuk memohon tambahan ilmu. Ini menunjukkan syaraful ilm, keutamaan ilmu agama itu. Ya. Dan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang penuntut ilmu ya harus mulazamah dengan doa. Di antara etikanya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Nabi berkata, "Rabbi zidni ilman." Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Allahumma faqihhu fid din." Ya Allah, buatlah dia faqih dalam agama. Dan dalam lafaz yang lain, "Wa'allimhu at-ta'wil." Ajarkanlah kepada dia at-ta'wil. Iya. Kemudian di antara ayat juga yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan materi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, "Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Iya. Maka di dalam ayat ini diterangkan bahwa di antara buah dari ilmu itu permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat dalam Al-Qur'an dan ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bisa memahaminya dan mampu mengambil hikmah darinya. Iya. Mampu mengambil hikmah darinya. Karena itu sebagian para ulama salaf rahimahumullah, kalau ada permisalan dalam Al-Qur'an, ada permisalan dalam hadis Nabi dan dia tidak mampu memahaminya, maka dia menangis. Iya. Kemudian dia berkata, "Saya bukan termasuk orang yang berilmu." Ya, sebab dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Dan ayat ini juga dari konsekuensinya menjelaskan bahwa seorang yang menuntut ilmu harus memperhatikan qawaid dan dhawabit, kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan. Yang dengan kaidah dan ketentuan ini dia bisa mengukur setiap masalah yang lainnya. Dia bisa mengukur setiap masalah yang lainnya. Iya. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Nah, sebab di dalam kehidupan terjadi sejumlah permasalahan. Terjadi sejumlah permasalahan. Dan sejumlah permasalahan ini bisa kembali kepada beberapa kaidah. Bisa kembali kepada beberapa kaidah. Maka ini yang disebut dengan qawaid. Ya, kaidah itu adalah kaidah yang berlaku pada seluruh bab. Itu qawaid namanya. Kalau bawabit, dia kaidah juga kalau terjemah dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bab tertentu saja. Dalam bab tertentu. Dan misalnya kriteria jual beli yang benar disyaratkan begini. Ini namanya dawabit. Ya, sebab dia berkaitan dengan jual beli saja. Tapi kalau dikatakan al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak boleh digugurkan dengan keraguan, ini kaidah berlaku pada seluruh bab. Ya. Berlaku pada seluruh bab. Nah, ada orang yang berudu. Dia sudah berudu. Setelah itu dia ragu. Apakah dia kentut atau tidak? Maka asalnya dia yakin berudu, ragu kentut. Kan begitu? Dia yakin taharah, ragu batal. Berarti yang diambil apa? Yakinnya, dia tetap suci. Ini kaidah bisa masuk dalam banyak bab. Dia sholat, misalnya. Dia yakin sudah sholat 2 rakaat, tapi dia ragu. Sekarang ini sudah ketiga atau masih yang kedua? Kalau dia ragu di sini, maka diambil yang yakinnya saja. Demikian. Dan ini masuk dalam banyak bab. Ya, jadi ada qawaid dan ada dawabit. Dan seorang penuntut ilmu, dia harus pandai mencatat yang seperti ini. Ya, sebab ini adalah pijakan-pijakan dasarnya. Ilmu itu ada masail dan ada usul. Ya. Ada pokok-pokok. Dan ada furu, cabang-cabang masalah. Maka dia harus pandai merinci antara yang pokok-pokok masalah dan antara cabang-cabang ilmu. Ya. Kalau dia punya rincian-rincian yang seperti itu, maka suatu saat dia akan melihat, ya, betapa ringannya dia untuk memahami sebuah masalah dan bagaimana ia menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan apa namanya kemaslahatan umum dan lain-lainnya. Iya. Nah, ini diantara kandungan dari ayat. Kemudian dari kalimat ini, watilkal amsal, dan demikianlah perumpamaan kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Iya. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berilmu dan ingin menuntut ilmu, dia harus banyak melatih dirinya untuk memahami. Iya. Harus punya kecerdasan. Dan ini diantara syarat-syarat yang dibutuhkan oleh seorang yang menuntut ilmu. Ini yang diibaratkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam 2 bait syair beliau yang masyhur. Kata beliau, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Iya. Sa'umbika antaqtiliha bibayani. Wahai saudaraku, sungguhnya kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan jelaskan kepada engkau 6 perkara ini secara terperinci. Kata beliau, dakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa irsadu wa irsyadu ustadin wa tulu zaman. 6 perkara ini, yang pertama harus ada kecerdasan. Inilah yang ditabir dengan pemahaman. Punya kecerdasan, punya pemahaman yang baik. Dan kecerdasan itu 2 macam bentuknya. Ada yang anugerah dari Allah dan ada yang dilatih sehingga dia bisa cerdas. Dipahami? Demikian pula hafalan. Ada orang yang tabiatnya pandai, memang kuat hafalannya. Ada orang yang bisa menghafal dengan dia melatih dirinya sehingga bisa menghafal. Dengan pula akhlak. Akhlak itu ada 2 macam. Ada yang tabiatnya akhlaknya baik dan ada yang dia latih dirinya berakhlak baik. Iya. Demikian. Maka kecerdasannya bisa dia latih. Bisa dia latih. Dan cara melatihnya, ya, banyak cara yang ditempuh oleh para ulama. Dan ini tergambar di dalam sirah mereka. Ya, sebagiannya mungkin sudah siorekan tadi. Ada yang cara melatih kecerdasannya, dia memberikan kaidah pada dirinya dan ingin mendengar hadis 2 kali, 1 kali saja. Ini termasuk metode. Nah, contoh misalnya kita nusajjal jauh dalam menghafal Quran. Salah menghafal Quran, metode yang bagus, dia menghafal ayat per ayat. Ya. Kalau dia ingin baca, misalnya dalam 1 mushaf, 1 lembar misalnya, ya, dalam 1 lembar ini ada 2 halaman. Di halaman pertama yang dia hafal, Di halaman pertama misalnya ada 15 ayat. Sekarang target hari ini dia hanya ingin hafal 5 ayat saja. Maka kalau kali dia pertama dia maju, dia hafal ayat ini. Setiap ayat dia baca sampai dia mungkin. Setelah mungkin ayat yang pertama dia pindah ayat yang kedua mungkin. Kuat sudah hafalannya, sudah lancar. Pindah lagi ke ayat yang ketiga. Terus ke ayat empat, kelima. Setelah itu dia ulangi dari awal. Secara bersambung. Sudah lancar, sudah selesai dia menghafal. Ini kalau awal mulai dia berjalan. Tapi setelah dia berjalan dia harus punya target. Ayat yang pertama tidak boleh saya baca lebih dari 3 kali. 3 kali saya harus sudah hafal. Dia punya target. Dia baca 3 kali, selesai, tidak boleh lagi dia lihat. Pindah lagi ke ayat berikutnya. Dia baca 3 kali. Setelah itu jalan lagi dia lihat. Keempat, kelima. Kemudian dia izinkan untuk dirinya mengulangi 5 ayat sekaligus 3 kali juga. Kalau dia punya kaidah seperti ini, melatih hafalannya sehingga cepat dia berpikir dan daya tangkapnya menjadi kuat. Lama kelamaan kalau dia sudah terbiasa dengan ini, nanti insya Allah Ta'ala dia menghafal 1 kali baca pun dia bisa hafal. Dan ini bisa dilatih. Nah, dan ini adalah suatu hal yang telah dicoba. Suatu hal yang telah dicoba oleh banyak manusia, banyak penuntut ilmu, dan mereka berhasil dalam hal ini. Nah, jadi kata Syafi'i, yang pertama dibutuhkan kecerdasan. Kemudian yang kedua dibutuhkan hirs. Dibutuhkan semangat seorang menuntut ilmu. Kalau semangatnya dalam menuntut ilmu pas-pasan, wah, ini butuh didorong dari belakang atau dibutuh didongkrak sedikit supaya dia bisa naik. Nah, dia harus punya semangat yang tinggi. Nah, orang Indonesia bilang, gantungkanlah cita-citamu di mana? Di bintang atau di langit, orang Indonesia. Kalau orang Arab bilang, kun rajulan rijluhu fi thara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Jadilah kamu laki-laki, kakinya menapak di bumi, tapi cita-citanya tergantung di langit. Demikian harusnya punya cita-cita yang tinggi. Nah, ini yang kita dengar dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Beliau pernah bertanya kepada kita, kepada murid-muridnya. Nah, kamu nanti kalau sudah berhasil menuntut ilmu, kamu ingin jadi seperti siapa? Seperti Syekh Al-Albani atau Syekh Bimba? Nah, maka setelah itu sang murid menjawab, saya lupa jawabannya. Syekh berkata, salah, harusnya kamu bercita-cita ingin lebih alim daripada mereka berdua. Dan ini ada hirs, semangat yang tinggi. Dan seorang penuntut ilmu harus punya semangat. Dan Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika beliau di musim haji, beliau minum air zam-zam, beliau berdoa. Dan memang diantara keistimewaan orang yang minum air zam-zam ini sesuai dengan apa yang dia niatkan, dia doakan dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niatnya dia meminumnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar berdoa, ya Allah, sampaikanlah saya ke tingkatan Ad-Dhahabi dan Al-Mizzi. Itu doa beliau. Siapa yang tidak kenal Ad-Dhahabi dan Al-Mizzi? Dari sisi hafalan, kedetailan pemahaman, kecerdasan, ketakwaan, keilmuan, keimaman, terkenal. Al-Hafidz minta, ingin seperti itu. Dan subhanallah, Allah berikan beliau. Dalam sebagian ilmu, beliau melebihi Ad-Dhahabi dan Al-Mizzi. Dan ini himmah. Senantinya seorang penuntut ilmu bercita-cita dalam dirinya. Ingin, menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, dan seperti ini dia bisa wujudkan dalam bentuk doa. Jadi harus ada hirs, kata Syafi'i. Kemudian yang ketiga harus ada ijtihad, kesungguhan. Baik, saya ingin menjadi seorang alim ulama. Tapi menuntut ilmu saja jarang dia ke majelis. Wah, terlalu jauh saya. Hari ini apalagi banyak kerjaan. Kelihatannya saya susah untuk berangkat. Baru hujan gerimis sedikit, wah nanti saya bisa jatuh sakit. Nah, ini namanya tidak ada ijtihad. Berbeda dengan sirah para ulama salaf terdahulu. Kalau kita perhatikan mereka, bagaimana mereka menuntut ilmu, al-ajabul ujab, sesuatu yang sangat menakjubkan. Mungkin tidak pernah terfikir di masa ini. Bagaimana mereka kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Dinukil dari Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, mereka atau beliau kalau makan pagi, beliau makan pakai roti namanya qidam, namanya roti kayak apa, setengah batok kepala, batok kelapa ininya bentuknya. Dan ini roti baru saja selesai dibakar sudah keras, apalagi kalau dia sudah dingin ya, menggigitnya kayak batu. Nah, ini rotinya namanya qidam. Dan ini makanan kita awal-awal kali kita datang ke Yaman. Ya. Roti ini Ali bin Aqil karena digigitnya lama, makan waktu. Butuh waktu, beliau butuh membaca. Tidak ada waktu banyak untuk menggigit roti. Ya. Maka cara beliau rotinya dimasukkan ke air. Air yang beliau ingin minum. Dia tunggu sampai apa? Menyatu airnya kembali menjadi tepung ya, bersama air. Beliau membaca-membaca. Selesai itu dia minum airnya sekaligus sudah masuk rotinya selesai. Nah, dan kadang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian keadaan, dalam kondisi-kondisi yang sangat beliau butuh menyelesaikan sebuah masalah dalam waktu cepat, beliau masuk kamar mandi dan beliau perintah seorang membaca dari luar supaya cepat selesai masalahnya. Dan ini artinya bukan artinya beliau membolehkan hal itu secara mutlak. Mungkin kondisinya kondisi darurat waktu itu yang mengharuskan beliau segera untuk menyelesaikannya. Namun paling tidak kita melihat bagaimana semangat dan hirs para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala. Ya, kalau ada kegagalan, mula-mula dia jalan, waduh kelihatannya saya sudah lama ini tidak berkembang juga, wah kalau begitu saya gulung tikar dulu. Misalnya seperti ini. Nah, ya, baru kena patok sedikit sudah keok masuk kota. Nah, cocok yang seperti ini. Ya, harusnya dia punya semangat yang tinggi. Nah, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa dulu ada seorang muhaddits, dia menuntut ilmu hadis. Dia menuntut ilmu. Maka dia merasa dirinya berat. Sudah berulang kali dia tidak mampu. Ya, hafalannya terasa berat. Maka Allah menghendaki kebaikan untuk orang ini. Dia berjalan, dia sudah mau berjalan meninggalkan sudah tempatnya menuntut ilmu. Di tengah jalan dia melihat air yang menetes. Tetesan-tetesan air menerpa batu. Dan tetesan-tetesan air ini telah meninggalkan bekas yang cukup mendalam ke batu. Maka dia berpikir. Dia berkata bahwa hati saya tidak sekeras batu. Kemudian air itu tidak selembut ilmu. Dan ilmu itu lebih lembut daripada air. Kalau keadaannya seperti itu, kenapa ilmu ini tidak bisa membekas ke dalam hatiku? Dia berpikir. Kemudian setelah itu dia kembali lagi menuntut ilmu dan Allah bukakan kebaikan untuknya. Nah, harus punya semangat yang tinggi. Sama dengan Al-Kisai rahimahullah, seorang pakar bahasa dan ahli qira'ah yang masyhur. Sudah berulang kali beliau ingin mempelajari bahasa, tapi sering beliau menganggap dirinya gagal, ya, tidak berhasil. Padahal beliau sudah berulang kali. Maka Allah menunjukkan kepada beliau ya, kebaikan. Dan dia mengambil ibrah darinya. Dia melihat seekor semut yang membawa apa bawaan yang sangat berat. Ya, dia pikul, naik ke tempat yang terjal. Begitu sampai ke, belum sampai ke atas, jatuh semut ini. Bawaannya juga jatuh, dipungut lagi, naik lagi. Jatuh, dipungut lagi, naik lagi. Terus diulangi. Sampai Al-Kisai heran. Semangatnya semut ini. Naik, terus diulangi. Sampai dia berhasil naik. Katanya, wallahi, kalau semut saja bisa seperti ini dan berhasil, kenapa saya tidak bisa? Ya. Maka semenjak itu, beliau pun bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya. Karena itu, ikhwani fillah, semangat dibutuhkan. Ya. Dalam menuntut ilmu dan ijtihad. Harus ada kesungguhan. Iya. Orang yang ingin kuat di dalam ilmu, maka dia juga harus ya, punya kesabaran yang banyak. Ya, ilmu itu butuh dimurajaah. Murajaah itu butuh diulangi. Dia harus sabar mengulanginya. Ya, dan kadang harus begadang. Kalau memang jadwalnya untuk murajaah ilmu, dia harus begadang. Dia harus kurang tidurnya. Nah, kemudian datang ke majelis ilmu, dia harus kadang duduk lama di majelis itu. Apalagi kalau sudah ada yang rematik sedikit, harus sabar-sabar. Nah, ada yang datang ke majelis ilmu bawa anak-anaknya, ya, sabarlah sedikit untuk menjaga anak sambil tidak mengganggu yang lainnya. Atau misalnya, ya, kadang-kadang manusia lain ada yang bekerja, kadang dia harus sisihkan waktunya untuk menuntut ilmu. Ya harus ada kesabaran memang. Demikian, namanya jalan menuju kepada surga, ya harus ada pengorbanan dan harus ada kesabaran. Dan kalau dia berjalan di dalamnya, Allah akan mudahkan, itu yakin. Dia akan dimudahkan kalau dia sudah menekuninya dan dia ikhlas dalam hal tersebut. Ya, maka harus ada ijtihad. Ya, jangan ingin mendapatkan ilmu banyak, ingin cepat mendapatkan ilmu, berangan-angan ingin bisa seperti ini seperti itu. Ya, tapi kerjanya tidur saja. Tidurnya lebih banyak daripada bangunnya. Nah, ini tidak cocok untuk seorang penuntut ilmu. Nah, banyak tidur itu membuat hati menjadi kaku kadang, dan kurang luas di dalam berpikir. Nah, dia harus punya yaqabah, ketanggapan, punya apa, daya fokus yang tinggi. Dan ini dia butuh bantuan-bantuan menciptakan hal ini. Dia harus mempertajam zikir, menyejukkan hatinya, harus bangun qiyamul lail supaya daya fokusnya kuat. Nah, dan ini terlihat di kalangan para ulama kita, bagaimana mereka masalah-masalah yang besar berkaitan dengan umat, ya, dijawab dalam waktu beberapa detik, tapi luar biasa jawabannya, penuh dengan kedetailan ilmu. Ya, penuh dengan kedetailan ilmu. Nah, maka ini dimulai dari awal. Ya, sekali lagi memang harus dia bersabar. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dan ucapan Yahya bin Abi Katsir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Dan termasuk hal yang unik, sebab Imam Muslim bukan kebiasaan beliau meriwayatkan asal ucapan seorang imam dalam sahihnya. Yang disebutkan hadis yang bersambung, itu kebiasaan Muslim. Tapi kenapa disebutkan ucapan Yahya bin Abi Katsir? Ya. Yahya bin Abi Katsir berkata, "La yustata'ul 'ilm bi rahatil jism." Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai. Itu ucapannya Yahya Ibn Abi Katsir. Kenapa Imam Muslim bawakan ini? Sebab beliau bawakan sebuah hadis. Hadis ini beliau kumpulkan dari berbagai negeri. Coba bayangkan, guru-guru beliau ada yang dari Basra, ada yang dari Mesir, ada yang dari Kufa, berbagai negeri beliau kumpulkan. Cuma satu hadis. Ini kira-kira bagaimana kepayahan dan kesusahan beliau dalam mengumpulkannya. Maka untuk menghibur dirinya setelah itu, beliau bawakan asar ini. La yustata'ul 'ilm birahatil jism. Sungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai. Tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai. Nah, jadi harus ada ijtihad. Kemudian kata Syafi'i yang ketiga, yang keempat, wa bulghah. Dan juga harus ada bekal dalam menuntut ilmu. Ya. Sebab seorang penuntut ilmu, ia butuh perbekalan. Ya, agar supaya dia bisa konsentrasi, ya, di dalam menuntut ilmu. Nah, karena itulah di sini pentingnya ada bentuk ta'awun di kalangan kaum muslimin. Ya. Kalau misalnya dia melihat ada sebagian saudaranya dan orang ini punya kecerdasan yang baik dan diharapkan suatu hari dia bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, dan dia merasa kemampuannya dalam daya fikir tidak sampai dengan saudaranya ini, dan dia punya kemampuan dari sisi harta, mungkin dia berikan kepadanya agar supaya orang ini bisa bermanfaat kelak di kemudian hari. Ya. Sambil dia juga belajar, ya, tentunya dipahami. Makanya seperti ini adalah hal yang baik dan mempersiapkan bekal bagi seorang penuntut ilmu. Kadang bekal pada dirinya dan kadang bekal dia kumpulkan dengan hasil jerih payahnya sendiri. Dia kumpulkan dalam waktu tertentu, selesai sudah bisa terkumpul bekal untuk 3 bulan dia belajar, sudah dia belajar. Ini dari kebiasaan para ulama terdahulu. Imam Ahmad yang terkenal dengan hal itu, beliau kalau ingin melakukan perjalanan, beliau kerja dahulu. Setelah selesai kerja, terkumpul bekal, beliau berjalan. Ya. Dari Baghdad beliau ke Yaman, ya, dari Baghdad beliau ke Mesir, ya, ke Mekah, ke Madinah mengambil ilmu. Dengan perbekalan yang beliau siapkan sendiri. Nah, Jadi di antara metode-metode seorang penuntut ilmu. Ya. Dan tidak larangan misalnya di dalam hal menuntut ilmu, ya, seseorang diberi bantuan oleh saudaranya yang lain. Kalau dia mendapatkan hal tersebut, ya, bukan dengan cara menghinakan dirinya atau bukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Karena itulah ikhwani fillah, setelah kita mengetahui akan pentingnya ilmu dan manfaatnya untuk muslim, seorang muslim dan kaum muslimin secara umum, dan pentingnya ada orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada manusia, maka harusnya kesadaran untuk tolong-menolong di dalam mewujudkan tersebarnya ilmu itu juga ada pada diri setiap muslim. Saya misalnya bersemangat, ya, banyak yang berdakwah di jalan Allah, maka saya biayai beberapa orang, saya ajari beberapa orang supaya bisa ia kemudian hari bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Atau misalnya terjalinnya atau terciptanya majelis-majelis yang seperti ini, majelis ilmu, pengadaan daurah atau ceramah-ceramah umum. Ya. Dan dimaklumi bersama bahwa ini tentunya bukan jerih payah dari satu orang, tapi adalah jerih payah dari sejumlah orang-orang yang mengharapkan kebaikan. Maka sepanjang mereka semuanya harapannya kebaikan, ya, dan tidak menghendaki dunia di dalamnya, maka hendaknya dimaklumi bahwa tolong-menolong dalam hal yang baik juga adalah perkara yang penting. Adalah perkara yang penting. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan pada seorang sepanjang dia juga melapangkan kemudahan bagi orang yang lain. Ya. Maka ini diantara pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik di sini. Kemudian Asy-Syafi'i juga menyebutkan yang kelima. Ya. Wa irsyadu ustadi. Yang kelima dari syarat seorang mendapatkan ilmu, harus ada bimbingan seorang guru, seorang ustaz. Ya. Nah, dan ini akan datang, kita akan uraikan bahwa menuntut ilmu itu bentuknya adalah talaqqi, dia mengambil dari guru. Ya. Itu cara menuntut ilmu. Karena itu Al-Quran diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Dan para sahabat mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah membacakan Al-Quran huruf per huruf kepada sahabatnya, mendiktenya, membiarkan sahabatnya membacanya, kemudian beliau luruskan bacaan mereka supaya sesuai dengan bacaannya Nabi. Ini semuanya menunjukkan bahwa ilmu agama itu butuh diambil dari guru, talaqqi. Dan mengambil dari guru, guru yang mempunyai syarat yang dibenarkan mengambil ilmu darinya, bukan mengambil dari sembarang orang. Sebab ada sebagian orang mempunyai ilmu, punya kecerdasan, tetapi tidak punya kesucian. Ini yang disebut utu dakaan wala yu'tau zakaan. Dia diberi kecerdasan, tapi tidak punya kesucian. Dia punya ilmu, tapi tidak beramal dengan ilmunya, atau justru memanfaatkan ilmunya pada apa-apa yang bertentangan dengan syariat. Maka yang seperti ini tidak layak seorang mengambil ilmu darinya. Dan ilmu itu juga tidak diambil dari pelaku bid'ah, orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Dan ilmu itu juga tidak diambil dari orang yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Ya. Karena itu tiga syarat penting seorang guru yang layak diambil ilmu darinya. Ya. Syarat yang pertama, guru tersebut harus salimul i'tiqad. Keyakinannya adalah keyakinan yang benar. Ya. Keyakinan Islam yang benar, tidak ada noda penyimpangan dalam keyakinannya. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, sadidul manhaj. Manhajnya, metode berfikirnya juga harus metode yang lurus, yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, seorang guru ini yang diambil ilmu darinya, dia adalah orang yang menghendaki kebaikan bagi umat, orang yang gemar menasihati umat. Ya. Ini tiga syarat seorang guru yang kita mengambil ilmu darinya. Nah, dan bimbingan seorang ustadz, seorang guru sangat penting sekali dalam meluruskan bacaan. Ya, seperti yang kita sebut tadi, ya, bagaimana habbatus sauda dibaca hayatus sauda, fatal sekali. Nah, ada yang membaca hadis yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, dia baca, jadi asal hadisnya ilmu ini disandang pada setiap generasinya orang yang adilnya. Karena dia baca sendiri, tidak ada guru yang menuntunnya, maka dia baca yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin aduun lahu. Ilmu ini disandang pada setiap generasinya oleh musuhnya. Ya, dibaca. Jadi bukan lagi orang yang adilnya. Uduluhu dibaca aduun lahu. Hurufnya benar, tapi bacaannya yang salah. Bacaannya yang salah. Nah, ada juga orang lain, tiap kali dia pergi sholat, ya, dia bawa kampak. Ya, dan membawa tongkat. Ya. Atau membawa pisau dengan kampak. Tiap kali sholat dia bawa pisau dan bawa kampak. Ya, ditanya dia pulang, kenapa kamu tiap kali sholat bawa pisau, bawa kampak? Ya. Katanya itu hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Masa kamu tidak tahu? Coba. Tapi apa hadisnya? Ya. Hadisnya ma'ruf ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Idza ataitumus salata fa'tu habisakinatin wa waqar. Apabila kalian datang ke salat, maka datanglah kalian dengan tenang dan waqar, wibawa, tidak tergesa-gesa. Ya. Itu hadisnya. Tapi dia baca apa? Fa'tu habisakinin wa fa'sin. Datanglah kalian salat itu dengan membawa pisau dan membawa kampak. Jadi begitu diartikan. Ya, karena salah baca. Tidak ada guru yang membimbing. Nah. Ya. Apalagi kalau membaca terjemahan bahasa Indonesia. Ini saya bukan membuat antum benci kepada terjemahan. Ya. Tapi terjemahan, apalagi terjemahan orang yang tidak bertanggung jawab, terjemahan sebagian orang yang hanya mengejar target tertentu, kadang di dalam sebagian terjemahan tidak memberikan makna yang tepat, memberikan pemahaman yang salah terhadap buku yang diinginkan. Ya. Karena itu juga hendaknya berhati-hati ya, membaca terjemahan-terjemahan. Kalau ada yang iskal, ya ditanyakan kepada orang-orang yang bisa menjelaskan kepadanya. Nah, ya. Jadi harus ada irsyad ustaz. Kemudian watulu zamani, yang keenam kata Syafi'i, dan harus punya masa waktu yang panjang. Ya, menuntut ilmu itu ya bukan cuman setahun dua tahun ya, sehari dua hari ya, atau antara dauro dan dauro berikutnya ya. Bukan begitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kudu tulu zaman ya, tiap hari dengan ilmu seperti yang saya sebutkan tadi, ucapan sebagian para ulama salaf ya, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke ialah, atau seperti Imam Ahmad, mal mahbarah ilal makbarah, bersama pena sampai ke ialah, sampai ke liang kubur. Begitu seorang menuntut ilmu. Dan hingga hari ini para ulama kita ya, masuk ke tempat tidurnya dia bawa, baca buku, membaca ya, mutala. Nah, demikianlah ilmu itu, nikmat dia dipelajari, ledat seorang mempelajarinya. Apabila dia sudah masuk merasakan ledatnya ilmu, maka dia akan merasakan gunda gulana. Kapan suatu hari dia disibukkan dari ilmu? Iya. Kapan suatu hari dia disibukkan dari ilmu? Keledatan-keledatan inilah, nikmatnya ilmu inilah, yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan keheranan sebagian manusia. Kenapa bisa sampai para ulama itu rela melakukan perjalanan sedemikian jauh berbulan-bulan? Iya. Mampu menahan terik matahari, menelusuri lembah, mendaki gunung, menembus padang pasir yang sangat luas dengan segala bahaya dan rintangan. Nah, dan bagaimana mereka sabar dengan keadaan-keadaan datang ke gurunya? Gurunya tidak ada dana untuk beri makan mereka. Nah, sampai disebutkan di masa Abdul Razak rahimahullah, dan Abdul Razak ini muhaddits yang paling banyak didatangi orang menuntut ilmu. Abdul Razak di tempatnya kalau ingin dapat air berjalan dulu ya, beberapa mil baru dapat. Ini baru mencari air saja. Nah, bersama dengan itu luar biasa muhaddits yang datang ke tempat dia. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka bertahan seperti itu? Nah, disinilah letak jawaban bahwa mereka merasakan ilmu itu betul-betul lega, penuh dengan kenikmatan, dan membuat hidup mereka sangat bahagia. Sampai kata Ibnul Mubarak rahimahullah, atau kata Al-Hasan Al-Basri, inna nafi sa'adah لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيها لجالدونا عليك بالسيوف. Kata beliau, sungguhnya kita ini benar-benar dalam keberuntungan dan kebahagiaan. Andai kata raja-raja mengetahuinya. Andai kata anak-anak raja mengetahui keberuntungan kita ini, mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya karena iri akan nikmat yang kita dapatkan. Iya. Nah, inilah yang membuat kehidupan para ulama salaf rahimahullahu taala tentram dengan ilmu. Ya, karena itulah di antara kiat untuk meraih kebahagiaan dalam hidup dan ketenangan adalah menyibukkan diri dengan ilmu syariat. Menyibukkan diri dengan ilmu syariat. Betul, menuntut ilmu itu bukan artinya dia harus meninggalkan dunia, enggak. Enggak ada yang memahami seperti itu. Ya. Toh di kalangan para ulama ahli hadis, ya, ada yang disebut as-samman, penjual minyak, ya, ada yang az-zayyad, ada yang as-saydalani, apoteker, ada yang al-hulwani, nisbahnya penjual kue. Ya. Macam-macam pekerjaan mereka. Bersama dengan itu pekerjaannya tidak membuat mereka terhambat untuk menuntut ilmu. Tetap juga ya, menjadi orang-orang yang apa dijadikan rujukan di tengah umat. Ya. Dan memang perlu diketahui bahwa di masa dahulu ya, banyak dari para ulama yang giat dalam menuntut ilmu dan mereka komitmen di atasnya dan terus berlanjut karena di masa itu banyak orang-orang yang sangat semangat terhadap kebaikan. Sehingga kalau mereka melihat alim ulama yang harusnya mereka duduk saja mengajar dan manfaatnya lebih banyak apabila mereka fokus mengajar daripada mereka bekerja, sebagian orang yang baik ini memberikan apa namanya kecukupan di dalam kehidupannya sehingga ia pun dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia saja. Nah, dan tentunya si alim ulamanya sendiri enggak pernah mengharapkan sesuatu dari manusia, ya. Dan kebanyakan juga dari ulama salaf kita rahimahumullah, mereka juga bekerja dengan tangannya masing-masing. Mereka bekerja dengan tangannya masing-masing, seperti yang kita sebutkan dari Imam Ahmad, beliau bekerja mengumpulkan dana, setelah siap maka beliau jalan untuk menuntut ilmu sampai habis perbekalannya. Iya. Demikian. Maka ini diantara bekal-bekal dalam menuntut ilmu yang digambarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, kemudian ayat berikutnya yang butuh kita cermati di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'antum a'lamu amillah?" Apakah kalian yang lebih mengetahui daripada Allah? Ini pertanyaan istingkar, pertanyaan pengingkaran. Dan jawabannya di sini tentunya jelas. Jawabannya siapa yang paling mengetahui? Ya, tentunya Allah yang paling mengetahui. Cuma di sini ada pelajaran bagi orang-orang yang diberikan kepada ilmu. Harus dia ketahui bahwa bagaimanapun dia mencapai jenjang ilmu, bagaimanapun dia melingkup cabang-cabang ilmu, dia tetap adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Dia tetap manusia yang penuh dengan kekurangan. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, apakah ada yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa berkata, saya tidak mengetahui ada yang lebih alim dari saya. Padahal jawabannya, saya tidak mengetahui ada yang lebih alim dari saya. Maka Allah menegurnya, ya, bahkan ada yang lebih daripada kamu. Ya, maksudnya ada yang lebih dari sebagian sisi. Nah, maka di antara kisah yang disebutkan dari Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang insyaAllah akan kita sebutkan juga faedahnya nanti, bahwa ketika mereka berada di atas perahu, tiba-tiba ada burung yang menukik ke laut kemudian minum dan naik lagi. Ya. Maka Nabi Khidir berkata, wahai Musa, sungguhnya ilmu saya dan ilmu kamu bagaikan burung itu minum, ya, dibandingkan dengan ilmu Allah, bagaikan burung itu minum dari air laut. Ilmu yang didapatkan oleh manusia sedikit sekali, tidak ada bandingannya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di masa ini kalau seorang atau seorang penuntut ilmu merasakan pada dirinya ada sikap berlebihan, ya, terasa bahwa dirinya seakan-akan punya kelebihan, maka hendaknya dia merenungi kisah-kisah para ulama terdahulu. Ya, bagaimana Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad. Ya. Kalau dia banyak hafalannya bandingkan dengan Al-Bukhari. Ya. Nah, mungkin dia bisa melewati Al-Bukhari rahimahullah. Mungkin kita orang yang paling kuat hafalannya di masa ini, kalau dia hidup di masa Imam Al-Bukhari, dia di dalam derajat ilmu hadis mungkin terhitung dhaif jiddan. Ya. Terhitung orang yang sangat lemah hafalannya. Di masa itu. Maka untuk apa? Yang membanggakan sesuatu. Harusnya kalau seorang memiliki ilmu, dia merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merendah diri kepada manusia, ya. Dan dengan sikapnya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan ilmu kepadanya. Iya. Nah, kemudian di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Bahkan dia adalah ayat yang sangat jelas di dada-dada orang yang berilmu. Ya. Ini ayat menunjukkan bahwa ilmu itu butuh hafalan. Ilmu itu butuh hafalan. Nah, memang di dalam jenjang menuntut ilmu, manusia beraneka ragam. Ada orang yang menghafal, ada orang yang bisa menulis, dan ada orang yang dia pendengar setia saja. Ada yang cuma mendengar saja. Nah, dan yang tidak baik adalah orang yang kompat. Kalau dia tidak menulis, tidak menghafal, dia juga tidak mendengar, maka dia adalah orang yang tidak ada kebaikannya. Iya. Baik. Jadi di dalam ayat ini disebutkan bahwa ayat-ayat bayyinat itu berada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu perlu diketahui bahwa al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di tulisan-tulisan. Iya. Tulisan bisa sebagai bahan untuk seseorang memurajaah ilmu, tapi hakikat dari ilmu adalah apa yang ada di dalam dadanya. Nah, karena itu kata para ulama, la ilma illa bil hifz. Tidak ada ilmu kecuali dengan menghafalnya. Wala hifza illa bil murajaah. Dan tidak ada hafalan kecuali kalau dia terus-menerus mengulangi hafalannya. Saya ulangi, wala hifza illa bil itqan. Tidak ada hifz kecuali kalau dia mutqin, betul-betul kuat hafalannya. Wala itqan illa bil murajaah. Dan tidak mungkin seorang yang itqan kalau dia tidak murajaah, dia harus ulangi ya, hafalannya. Ini kebiasaan ahli hadis. Karena hafalan mereka sangat banyak, butuh untuk diulangi, ketemu dengan temannya, nah sudah kesempatan besar. Dia baca, saya dapat hadis dari fulan, ceritakan kepada saya fulan, sebutkan hadisnya, hadis lain begini. Karena dalam satu majelis, ratusan hadis dia sampaikan, untuk memuraja hafalannya, ya, kepada temannya. Sampai disebutkan dua muhadith besar, berjumpa di Masjidil Haram, setelah sholat isya. Mereka berdiri di pintu, berjumpa. Terus bertukar hadis sampai masuk waktu pagi. Tanpa mereka sadari. Nah, ini karena nikmatnya mereka murajaah dan keseriusan mereka di dalam menjaga hafalannya. Yang berbeda kita di masa ini, subhanallah, kadang ada orang punya semangat untuk menghafal, tapi kadang lingkungannya tidak mendukung. Ya. Kadang lingkungan mendukung, dianya sendiri semangatnya yang pas-pasan. Nah, maka seorang muslim yang baik, dia berusaha melihat apa yang terbaik untuk dirinya. Tempat yang paling cocok untuk dirinya dan metode yang paling cocok agar supaya dia bisa menghafalkan ilmu tersebut. Iya. Nah, kemudian di antara ayat yang penting juga kita perhatikan di sini. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Katakanlah segala puji hanya untuk Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Iya. Perhatikan di sini. Ini menunjukkan bahwa memuji Allah dan senantiasa mengagungkan Allah terhadap nikmat yang dia dapatkan, ini adalah ciri orang yang berilmu. Kalau dia tidak mengetahui hal ini, maka dia tidak termasuk orang yang berilmu. Dia tidak termasuk orang yang berilmu. Karena itu hubungan ilmu dengan kesyukuran terhadap nikmat Allah itu sangat penting sekali. Iya, sangat penting sekali. Nah, dan kesyukurannya ini, kesyukuran dia terhadap ilmu yang dia miliki, itu diwujudkan dengan beberapa hal. Kesyukuran yang pertama, dia memuji Allah dengan lisannya terhadap apa yang dia dapatkan ya, dari ilmu itu. Kemudian yang kedua, dia beramal dengan ilmunya sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan ilmu itu pada apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu sangat penting sekali artinya, ikhwan. Dan ilmu itu hendaknya diamalkan. Dan siapa yang beramal dengan ilmunya, dia akan mendapatkan ilmu lagi di belakang hal tersebut. Ya. Ini makna ucapan para ulama, ya. Man 'amila bi ilmihi allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mengajari dia apa yang tadinya dia belum ketahui. Jadi ucapan dari ulama detail sekali. Kandungannya ada dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azimah wa lahadainahum siratan mustaqimah. Andai kata mereka melakukan, beramal dengan apa yang kami wasiatkan kepada mereka. Ini beramal dengan ilmu. Perhatikan, andai kata mereka beramal dengan ilmu, maka sungguh kami, sungguh hal tersebut yang terbaik untuk mereka dan yang paling mengokohkan ilmunya. Jadi beramal dengan ilmu itu termasuk menguatkan hafalan, menguatkan ilmu yang dia pegang. Iya. Karena itu kata Imam Ahmad, kami memohon pertolongan kepada Allah untuk menguatkan hafalan dengan mengamalkan ilmu itu. Ya, dan beramal dengan ilmu ada yang sifatnya wajib pada setiap kali diamalkan, dan ada yang sifatnya wajibnya satu kali dalam seumur. Nah, beramal dengan ilmu. Jelas? Ilmu yang sifatnya wajib dilakukan sholat lima waktu, wajib tiap hari dilakukan. Tidak boleh dia tidak melakukannya. Tapi hal-hal yang disunnahkan, maka paling minim satu kali dia pernah lakukan. Satu kali dia pernah lakukan. Ya, demikian. Dan ini tentunya sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Ya. Maka dikatakan, kalau mereka beramal dengan ilmunya, maka itu yang paling baik untuk mereka. Dan dengan hal tersebutlah dikokohkan hafalannya, dikokohkan kedudukannya. Kemudian Allah menekankan, dan sungguh mereka akan diberi pahala yang sangat besar. Dan kami akan memberikan mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Ditambah lagi petunjuknya, ditambah lagi ilmunya. Ini bagi siapa yang beramal dengan ilmu yang dia miliki. Ya, ya, dan tentunya banyak sekali ya, kalau kita ingin uraikan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan etika seorang penuntut ilmu terhadap dunia. Ya, kalau dia ingin menuntut ilmu, maka ilmu itu harus lebih dia dahulukan daripada dunia. Dan dia ketika menuntut ilmu, bukan dunia tujuannya. Nah, dan ini ada sejumlah ayat berkaitan dengannya. Ya. Dan di sini saya ingin mengingatkan kembali beberapa faedah dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan kisah Nabi Khidr. Bagaimana perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu? Faedah yang pertama yang harus kita pelajari, bagaimana seorang Nabi, Nabi Musa, ketika dikatakan kepada beliau bahwa ada yang lebih berilmu daripada kamu, maka Nabi Musa meminta kepada Allah ditunjukkan jalan untuk menemui Nabi Khidr. Maka Allah tunjukkan jalannya. Ini Nabi Musa melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu butuh rihlah, butuh mengadakan perjalanan. Ya. Dan seorang kalau melakukan perjalanan, kadang lebih membantu dia di dalam menuntut ilmu. Biasanya kalau orang di rumahnya, ya, sedikit-sedikit ada urusan keluarga, urusan ini, urusan itu, banyak kesibukan. Tapi kalau dia di negeri dan tidak ada yang dia kenal, ya misalnya, dan tujuannya hanya menuntut ilmu, maka dia terfokus pada satu perkara saja, kadang membantunya. Nah, dan tentunya keadaan manusia dan seluruhnya seperti itu, dan semuanya mudah yang seperti ini. Ada yang kadang di negerinya dia lebih bagus. Yang jelas rihlah dalam menuntut ilmu itu penting. Namun etikanya dia mulai dari guru-guru yang berada di negerinya. Ya, dia sudah mulai kuat di negerinya, dia jalan lagi keluar ke negeri yang lainnya, terus. Dan dia berusaha untuk mengambil dari alim ulama yang paling besarnya, kemudian yang besar setelahnya. Ya, sebab Rasulullah SAW bersabda, al-baraka fi akabirikum, berkah itu pada orang-orang yang besar di antara kalian, orang-orang yang paling berilmu di antara kalian. Nah, ya. Dan dimalui bersama ya antara perbedaan ya, orang yang berilmu tapi masih muda umurnya dan orang yang sudah tua dan dia juga berilmu. Orang yang sudah tua, sudah uban, sudah putih rambutnya di atas ilmu dan keimanan, tentunya lebih dalam pengetahuannya daripada orang yang masih muda tentunya. Nah, iya. Jadi ini pelajaran yang pertama yang kita petik dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pelajaran yang kedua, iya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan perjalanan dan sudah sampai ke lembah Sakhrah, beliau sangat capek. Beliau katakan kepada anak muda yang menemaninya, ya, bawakan makanan kami. Laqad laqina fi safarina hadha nasaba. Sungguh kita telah menjumpai dalam perjalanan kami ini keletihan. Perhatikan. Ya. Menunjukkan bahwa seorang dalam menuntut ilmu dia harus sanggup menghadapi derita. Ya. Kadang dia letih. Dan Nabi Musa minta makannya, mana makan siang kami? Ini menunjukkan bahwa mereka sepanjang jalan tidak makan. Kalau sambil makan mungkin tidak minta makanannya. Iya kan? Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang penuntut ilmu, ya, dia berikan segala sesuatunya pada kadarnya masing-masing. Waktu tidur ada batasan tertentunya. Makan ada batasan tertentunya. Ya, ada batasan tertentunya. Berbicara dengan orang lain ada batasan tertentunya. Ya. Sebab diantara yang membuat hati itu menjadi kaku dan keras, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, ya, terlalu banyak perangan-angan. Nah, ini membuat hati itu menjadi agak kaku dan keras. Namun kalau dia menjaga dirinya, ya, di atas sebatas yang cukup, ya, dia berbicara dengan manusia dengan pergaulan yang baik, menyambung silaturahmi, bertutur kata yang indah, ya. Nah, maka ini adalah hal yang indah dan dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang kadang terlalu banyak canda yang bisa mengundang percekcokan dan kebencian, maka yang seperti ini harusnya ditinggalkan. Nah, iya. Kemudian diantara faedah yang kita petik juga dari kisah Nabi Musa alaihissalam, tawadhu beliau. Bagaimana beliau merendah diri ikut kepada Nabi Khidir. Padahal kalau dari sisi keutamaan, Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Khidir. Nabi Musa alaihi salam ulul azmi, dari ulul azmi. Nah, beliau lebih utama. Saya lihat bagaimana beliau merendah diri. Ya. Dan sikap merendah dirinya, beliau tanya, ya, kepada Nabi Khidir. Nah, bolehkah saya ikut kepadamu? Ya, guna engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang Allah berikan padamu. Nah, ini sikap merendah diri. Dia datang sebagai murid sekarang, bukan sebagai seorang nabi yang mengajari Bani Israel, tidak. Tapi dia datang sebagai murid. Nah, kemudian juga dari sikap seorang penuntut ilmu, ada faedah dari ilmunya itu. Sehingga Nabi Musa alaihissalam, ketika dia melihat perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh Nabi Khidir, yang akhirnya salah menurut beliau, beliau langsung mengingkari. Ketika beliau membocori perahu, beliau ingkari, apakah kamu menghendaki orang-orang di perahu ini semuanya tenggelam? Ini beramal dengan ilmu yang diketahui. Ketika Nabi Khidir membunuh anak muda itu, maka Nabi Musa bertanya, apakah kamu bunuh jiwa yang suci tanpa dosa? Kamu bunuh dia tanpa lantaran dia membunuh jiwa yang lain? Dia ingkari. Nah, demikian. Pengingkaran ini ada. Dan ini dari faedah ilmu. Buah dari ilmu. Nah, kemudian di dalam kisah Nabi Musa ini juga menunjukkan butuh pengorbanan dalam menuntut ilmu. Ya, ada pengorbanan dalam menuntut ilmu. Ya. Dan juga di dalam kisah Nabi Musa ini, ya, hendaknya ada rahmat di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian harus ada kesabaran. Ya, harus ada kesabaran. Dan sabar ini adalah hal yang sangat penting sekali. Dan ini menunjukkan atau yang menjamin seseorang berhasil di dalam dia menuntut ilmu. Kadang ada seorang, ya, dia dari sisi daya hafalannya tidak begitu kuat, tapi dia punya kesabaran. Ya. Sabaran dalam membaca, mutalaah, sehingga mengalahkan yang lainnya. Nah, dan kesabaran inilah yang menjadikan seorang menjadi pemimpin dalam agama. Dan seluruh sirah biografi hidup para ulama besar di masa lalu dan masa sekarang terlihat kesabaran mereka yang luar biasa. Ya. Dan ini terbukti. Buka dari ulama yang terkenal dari masa dahulu, pasti akan ditemukan dalam biografinya kesabaran yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Sampai di masa ini. Ya. Perhatikan misalnya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syih. Ya. Beliau ini mufti Saudi Arabia yang pertama. Ya. Dan yang menjadi ulama besar di Saudi sekarang ini seluruhnya bisa dikatakan murid-murid beliau. Di antara murid-murid beliau Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan dan lainnya, murid-murid beliau semuanya. Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau rahimahullahu taala punya kesabaran yang luar biasa dalam mengajari manusia. Bayangkan dari habis subuh dia duduk sampai sebelum duhur mengajar saja. Sebelum duhur, setelah duhur dia masuk, sebelum duhur dia masuk ke rumahnya istirahat sedikit. Setelah itu, pada duhur datang lagi murid yang lebih tinggi levelnya membaca. Sekitar 1.5 jam. Setelah itu sampai asar. Asar duduk lagi beliau mengajar. Demikian pula sampai biasanya setelah maghrib dan setelah isya. Ini beliau berjalan dalam sejarah beliau duduk dilihat mengajar sampai 40 tahun. Kesabaran beliau seperti itu. Ya, wajar ya kalau lahir dari halaqah beliau. Nah, ulama besar di masa itu. Nah, kesabaran. Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan. Beliau menceritakan hikayat dirinya, bagaimana dia hadir ke majelis seorang guru. Dan guru ini tidak begitu menjelaskan masalah yang dia bahas. Jadi dia baca sebuah masalah, dari penjelasan gurunya dia tidak begitu puas dari penjelasan tersebut. Maka dia duduk sepanjang malam. Ya, dari semenjak itu, setelah gurunya selesai, dia masuk waktu duhur, dia baca masalah itu. Masuk duhur belum selesai, terus dia baca sampai asar. Asar belum selesai, dia baca sampai maghrib, isya. Sampai masuk waktu subuh belum selesai juga, masih membaca, ya, mutala. Sampai masuk waktu duhur, berangkat sholat duhur, setelah itu beliau sudah merasa cukup dalam masalah. Nah, kemudian beliau tidur sedikit rahimahullah ta'ala. Nah, ini kok bagaimana keuletan para ulama rahimahumullah ta'ala dalam menuntut ilmu. Ya, saya kira ini dalam beberapa hal yang berkaitan dengan kiat-kiat atau hal-hal yang dengannya seorang menuntut ilmu insyaallah ta'ala dibukakan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan ilmu itu untuk kita semua. Dan menjadikan hati-hati kita bersih dan suci di dalam menerima ilmu. Dan memberikan kesadaran kita semua dan kepatuhan di dalam menjalankan konsekuensi dari ilmu, beramal dengan ilmu tersebut. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua sebagai orang-orang yang berilmu, atau sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, atau sebagai orang-orang yang cinta kepada ilmu dan para penuntut ilmu. Ya Allahu ta'ala.